apa yang telah Allah turunkan dari nikmatnya, yaitu nikmatul ilm. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali untuk menyampaikan ilmu. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan kepada orang-orang mukminin. Apa itu pemberian anugerah Allah? In ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah membangkitkan seorang rasul dari tengah kalangan mereka sendiri, yaitu bangsa Arab. Jadi dalam ayat ini, surat Ali Imran, anugerah pemberian yang diberikan kepada orang mukminin adalah anugerah datangnya seorang rasul. Sehingga nikmat seorang dikenalkan dengan sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat yang sangat besar. Sebab nikmat yang khusus hanya orang-orang yang Allah pilih dari kalangan mukminin. Tidak semua orang punya. Kalau ada sesuatu yang semua orang punya, itu bukan hebat. Bukan suatu yang nampak istimewa. Tapi kalau sesuatu yang dia diberi oleh Allah, orang lain tidak diberi, sungguh itu salah satu nikmat yang besar nilai. Di antara nikmat yang besar ini yang kadang orang itu lupa, nikmat datangnya seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Itulah ilmu. Makanya para sahabat, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu ini, mereka rela hijrah, meninggalkan kotanya, kampungnya, dunianya, karena ingin berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendengarkan ilmu. Dalam rangka mendapatkan nikmat hidayah ilmu. Begitu para sahabat. Sehingga mereka menjadi manusia yang terbaik. Demikian pula kita. Kalau ingin mendapatkan nikmat yang terbaik, ya nikmat ini, nikmat ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bandingkan. Kalau kita mencari nikmat dunia sungguh-sungguh, apa main-main, Pak? Temenan apa dolanan? Serius. Serius, enggak main-main. Kalau bos mengatakan kamu berangkat jam 7, enggak boleh terlambat. Kalau sampai terlambat, gajinya dipotong. Kira-kira kalau sudah seperti ini, berangkatnya jam berapa? Jam 9? Jam 12? Apa sebelum jam 7? Serius, Pak. Hujan, ya maka. Panas, ya semangat. Kenapa semangat Pak Panas udan dilakoni? Alasannya apa? Sebab apa yang sedang dia cari itu barang bermanfaat. Iya, bermanfaat. Duit. Orang yang ngerti duit, ngerti manfaatnya, semangat. Bahkan manfaatnya kadang kepikir gua anak utuh. Kalau dia sudah cukup, ya gua anak utuh. Walaupun dia belum punya cucu, baru punya anak. Saking semangat. Maka tentunya kita terhadap nikmat ilmu itu harus semangat juga. Jangan semaunya. Kan begitu, serius. Supaya nikmat ini betul-betul didapatkan oleh seorang, sehingga itu nikmat yang jauh lebih baik daripada dunia. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Babu maja'a fi himayatil Mustafa alaihi salatu wassalam janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab berikutnya, Asy-Syaikh rahimahullah membawakan satu bab. Bab maja'a fi himayah. Bab yang telah datang tentang penjagaan. Himayah itu maknanya penjagaan. Penghalang yang menghalangi seorang bisa masuk ke tempat itu. Namanya penghalang. Sesuatu yang menghalangi bisa mendekati tempat itu. Namanya penghalang. Kalau antum punya kebun, supaya kambing orang tidak masuk, kebunnya dikasih apa? Ketek. Ketek ya. Itu disebut himayah. Sesuatu yang menjaga. Bab apa yang telah datang tentang penjagaannya Al-Mustafa. Al-Mustafa yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bab yang telah datang tentang penjagaannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam janabat tauhid, sisi tauhid, perkara tauhid. Nah, ibadah hanya kepada Allah. Baik. Bab apa yang telah datang tentang penjagaannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sisi tauhid. Nah, wasaddihi dan saddihi menghalangi. Sad itu sesuatu yang menghalangi. Naam, menghalangi kullatoriqin, semua jalan. Ibaratkan ada jalan, dikasih pintu jalannya. Itu namanya apa? Sad. Supaya orang tidak masuk, tutup pakai pintu jalan itu. Namanya sad. Jadi, apa yang telah datang tentang penjagaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sisi tauhid dan menghalangi semua jalan. Yusilu ila syirki. yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, segala jalan yang bisa menyampaikan kepada apa? Kesyirikan. Barakallahu fiik. Karena kesyirikan itu ada jalan-jalannya, dan syaitan berusaha menarik, menghias-hiasi jalan itu agar orang mau berjalan di atasnya. Padahal jalan itu jalan kejelekan. Nah, jadi setan kowe pinter. Barang sing jelek dikesankan jalan yang bagus. Namanya obat kuat. Begitu diminum mendembak. Itu obat apa namanya? Di botolnya ditulisi obat kuat. Nah, ternyata begitu diminum mendembak. Namanya obat kuat, tapi membuat orang mabok. Namanya apa itu? Jebakannya. Jebakannya siapa? Pabrik. Pabrik yang buat label. Tapi itulah metodenya setan, agar orang itu tidak langsung menolak. Kesannya indah. Obat penghangat, obat kuat. Ternyata obat teler. Kan gitu. Itulah jalan-jalan setan. Sama jalan setan yang menghantarkan kepada kesyirikan itu dihias-hiasi kesannya jalannya bagus. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil yang menunjukkan tentang penjagaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menutup pintu-pintu syirik, pintu-pintu yang bisa menyampaikan kepada praktek kesyirikan. Dalilnya ialah dalam Al-Quran surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun. At-Taubah 128. Laqad ja'akum. Sungguh telah datang kepada kalian. Laqad ja'akum, telah datang, sungguh telah datang kepada kalian. Adalah taukid, ada huruf qad. Namanya taukid. Sungguh betul-betul telah datang kepada kalian. Kalian yang dimaksud, ada yang mengatakan bangsa Arab. Karena Rasul dari bangsa Arab. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari bangsa Arab. Atau kalian bisa maknanya umum. Kalian wahai manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah. Walladhi ba'asa fil ummiyin rasulan minhum. Kalau di sini dari kalangan jenis manusia, bukan malaikat. Rasul itu bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Ya, jadi rasulnya manusia pak, namanya manusia, sakit apa tidak? Nangis apa tidak? Wonten wong mboten nangis, Pak. Wonten apa mboten wong napi mboten nangis wonten. Ya namanya orang yang punya sifat manusia, menangis, sedih, punya anak, punya istri, makan, minum, tidur. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat manusia. Makan, minum, tidur, punya anak, punya istri, gitu. Saya ulangi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian. Min anfusikum. Min anfusikum ada yang mengatakan dari bangsa Arab. Atau dari kalangan bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Nah, min anfusikum. Setelah itu disebutkan sifat rasul ini. Apa itu? Azizun alaihi. Sifat yang pertama, azizun alaihi. Aziz terasa berat. Aziz itu maknanya sa'bun. Aziz, syaqun, berat bagi dia. Berat bagi dia. Ya. Aziz alaihi. Terasa berat bagi dia. Ma'anittum. Ma'anittum. Apa yang kalian rasakan berat. Jadi Rasul ini merasa berat. Apa yang kalian merasakan berat. Makanya ibadah beliau itu sesuatu yang mudah. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi, ketika mendengar ibadahnya Nabi SAW, kalau begitu besok saya akan puasa tidak berbuka. Kalau begitu besok saya akan sholat malam tidak tidur. Kalau begitu besok saya akan meninggalkan istri tidak mau menikah. Kepengin ibadahnya itu hebat. Tapi Nabi malah mengingkari. Man rohiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak senang dengan cara ibadahku bukan dariku. Abot. Cobi sipak. Sholat semalam suntuk boten turu. Abot boten. Tiap malam coba. Kuat apa tidak? Pol-pole yang mandek. Abot sih. Makanya kata Nabi, idza na'isa ahadukum, apabila ngantuk, orang sedang sholat malam ngantuk, falyarkud, maka dia tidur. Sholatnya mandek di sit, kenapa pak? Berbaring dulu. Wa idza dhahaba anhu naum, kalau sudah hilang apa namanya rasa ngantuknya, maka sholatlah. Fa inna hadukum, maka bisa jadi la'ala ahadukum, bisa jadi salah seorang dari kalian yastaghfiru, dia kepengin beristighfar, fayasubu nafsah, karena ngantuk malah sedang mencela dirinya sendiri gara-gara ngantuk. Jadi nggak sholat bengi, kok ngantuk, lereni disitpak, tidur. Karena obatnya ngantuk ya apa? Di antaranya tidur. Tapi ngeragi ngaji, nggak ngantuk, kok nggak apa-apa? Kok turu juga? Ya jangan. Kalau ngantuk, wudu. Kalau lagi ngaji kok ngantuk. Karena bahaya sih pak. Wong nyupir saja kalau ngantuk bahaya apa tidak? Ada ngantuk istirahat pak. Karena bahaya. Jadi kembali kepada pelajaran. Apa yang kalian rasakan berat, Nabi juga merasakan berat. Sehingga yang disyariatkan itu gampang. Tidak ada yang berat-berat. Mampu. Sampai hal yang ringan, Pak. Laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku. La amartuhum bisiwak. Niscaya saya perintahkan make siwak. Kayu dibersihin bagian atas untuk membersihkan apa? Gigi. Indaku di sholat. Amben mau sholat. Seandainya tidak memberatkan. Kira-kira abot apa enteng, Pak? Setiap mau sholat, siwa. Setiap mau sholat, siwa. Sholat, siwa. Ringan apa berat? Kalau itu diwajibkan, berat sekali mungkin. Karena susah juga di sini nyari apa? Adanya apa itu? Adanya sikat. Sikat gigi. Kalau ini siwak. Pakai kayu, arok, siwak. Namun karena itu Rasul orang yang sangat penyayang. Hal itu tidak diwajibkan. Mustahab saja. Itu beliau. Aziz ma'anitum. Terasa berat. Apa yang kalian rasakan berat. Terus yang kedua, sifat beliau harisun alaikum. Haris, hirs, semangat. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kepada kalian. Maksudnya memerintahkan kebaikan, kebaikan kepada kalian. Hal yang membawa kebaikan, beliau semangat menyampaikan. Hal yang membawa bahaya, beliau semangat menyampaikan. Semangat. Aziz alaihi ma'anitum harisun. Harisun. Beliau semangat. Alaikum atas kalian. Begitu. Sikap beliau semangat berdakwah. Semangat menyampaikan perilaku yang baik, contoh yang bagus. Gitu. Yang terakhir, bil mu'minina ra'uhu rahim. Sifat Rasul ini yang ketiga adalah terhadap orang mukmin ra'uf. Terhadap orang mukmin ra'uf, penyayang, penyantun, penyantun lagi penyayang. Ya, beliau sangat penyayang terhadap umatnya. Beliau sangat sayang terhadap umatnya. Ya. Sehingga beliau pun menyampaikan semua apa yang datang dari Allah. Sebagai kasih sayang. Ra'ufun rahimun. Muhammadun Rasulullah. Waladina mahu asyidda alal kufar. Ruhama'u bainahu. Muhammad itu utusan Allah. Tegas. Tegas kepada orang kafir. Tegas, Pak. Para terus berlembut-lembut. Sudah kita bersaudara saja. Orang kafir. Begitu. Tegas. Syirik, syirik. Sesat, sesat. Orang terus. Ya itu memang sesat. Tapi ya. Tidak apa-apa. Seperti itu. Itu tegas. Tetapi terhadap orang mukmin apa? Ruhama. Kasih. Saya. Itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ayatnya ya. Nah, syahidnya di mana, Pak? Syahidnya di sini adalah Rasulullah memiliki sifat Aziz merasa berat. Kalau kamu masuk neraka, Rasul itu, Eman, kenapa kamu masuk neraka? Makanya beliau sangat sayang. Kesemangatan beliau menyelamatkan umat supaya tidak masuk neraka. Makanya dirincilah perbuatan syirik. Dirincilah yang namanya dosa dan maksiat. Supaya kita tidak melakukan semua itu. Walaupun kaumnya itu tidak senang. Kaumnya itu jengkel. Bahkan bukan hanya jengkel, Pak. Ngamang-ngamang apa? Jengkel. Tapi beliau tetap sabar. Coba jenengan. Disengiti, ngomong-ngomong tetap sabar. Memberi yang terbaik. Nek antum sanggup mboten, Pak? Wis ngomong-ngomong tepat ini, tapi tetap ngasih. Nis, takwai guys, yang terbaik. Apa yang terbaik? Ilmu. Tidak marah beliau. Karena saya. Nek dhewek kira-kira kepripun, Pak? Wis duwe ngelmu, malah awas. Mas kapok lah, aktor parangan nih, gitu. Tidak sabar. Ha, begitulah beliau, sayang. Yang kedua, dalil dari hadis. Wa'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu buyutakum. Janganlah kalian jadikan. La di situ la nahiyah. Janganlah kalian menjadikan. Buyutakum kuburan. Rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Menjadikan sebagai kuburan. Begitu. Jadi wala taj'alu qabri ida. Yang kedua, jangan kalian menjadikan qabri kuburanku, kuburannya beliau, sebagai idan, sebagai tempat berhari raya. Untuk perayaan haul, apa namanya? Haul ya. Di kuburan diadakan haul begitu. Setahun sekali dirayakan hari hari wafatnya Rasul begitu. Jangan kayak gitu. Jangan. Terus wala taj'alu qabri ida wasallu alayya. Wasallu alayya. Dan bersolawatlah kalian untukku. Perintah bersolawat. Sallu alayya. Bersolawatlah kalian untukku. Fa inna salatakum, karena salatnya kalian. Maksudnya apa? Salawatnya kalian. Sesungguhnya salawatnya kalian itu tabluhuni, akan sampai kepada saya. Akan sampai kepada saya. Naam, haitsu kuntum. dimanapun kalian berada. Hai sukuntum, dimanapun kalian berada. Kamu di Indonesia membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Sampai apa tidak? Sampai kepada beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud bi isnadin hasan. Saya ulangi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan buyutakum, buyut jamak dari baitun, rumah. Apa itu rumah? Maqarrul insan. Rumah itu tempat tinggalnya orang. Kita tempat menetapnya orang. Baik terbuat dari tanah, dari batu, dari kayu, gitu. Namanya bait. Jangan kalian jadikan rumah tempat tinggal kalian itu sebagai apa? Kuburan. Apa maksudnya? Makna yang pertama, jangan menguburkan mayit di dalam rumah kalian. Ini secara dohir. Dohir apa namanya? Hadis. Namun, kalau ada yang bertanya, tapi Nabi kok dikubur di rumahnya? Jawabannya apa? Jawabannya itu kekhususan para Nabi. Para Nabi itu dikubur di tempat mana saja beliau wafat. Di mana dia wafat, di situ dikubur. Kebetulan Nabi kita wafat berada di rumah. Rumah siapa? Aisyah. Kebetulan rumahnya Aisyah itu sebelah kiri masjid. Nempel apa namanya? Bilik rumah itu nempel ke dinding masjid. Makanya sekarang kuburannya di dalam masjid karena perlebaran. Paham ya? Itu makna yang pertama. Yang kedua, jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya rumah seperti kuburan, rumah yang tidak untuk sholat. Jadi rumah yang kayak kuburan itu rumah yang tidak dipakai untuk sholat. Sholat apa maksudnya? Sholat sunnah gitu. Karena yang afdol sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Kalau sholat wajib di masjid. Aja tematik. Anggar sholat wajib di rumah. Sholat traweh nang masjid. Traweh di masjid bagus, tapi lima waktu wajib di masjid. Jadi pahami? Jadi jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan, maksudnya rumah yang tidak kalian gunakan apa? Sholat. Sholat apa? Sunnah. Atau istri antum sholat di rumah. Kalau laki-laki di masjid. Ya. Ini di antara dua makna. Dan Syekh Utsaimin mencondong kepada wakilal maknayain sahih. Dua makna itu betul. Maksudnya apa dua makna tadi? Tidak mengubur mayit di dalam rumah, makna yang pertama. Tapi dikuburnya di mana? Di kuburan bersama kaum muslimin. Iya. Yang kedua tadi apa maknanya? Jangan dijadikan rumah seperti kuburan. Karena tidak untuk sholat sunnah atau baca Quran. Baca Quran. Di mana Pak baca Quran? Di rumah. Bangun tidur. Sholat subuh tengah 5 Pak ya. Anda bangun jam 4. Langsung baca Quran, sholat sunnah. Gitu. Tidak usah repot-repot lari ke masjid, pegang mik, baca Quran. Kalau membangunkan orang, pakai azan. Namanya azan awal. Gitu. Baik. Gitu ya. Baik, sekarang yang kedua apa tadi? Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aidan, tempat berhari raya. Seorang mengamalkan suatu perkara setiap tahun. Kita bikin makanan setahun sekali, undang orang. Ini dalam rangka memperingati hari rayanya Rasulullah. Salah-salah, jangan. Beliau melarang yang seperti itu. Karena ada sebagian orang yang sengaja ziarah di bulan Rajab. Mereka istilahkan ziarah Rajabiyah. Pergi ke Mekah, ke Madinah, berkunjung. Mereka lalu datang ke kuburan Nabi, merayakan perayaan di situ. Ya. Ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat haul di kuburan. Wasallu alayya, bersolawatlah untuk saya, yakni membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat sekali Allah akan membalas untuk dia 10 kali. Gitu. Sehingga salawat yang dibacakan untuk beliau sebaik-baik sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang diajarkan beliau. Nah, masuk masjid membaca sholawat. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sholawat. Kapan lagi bersholawat? Ketika mendengar adzan. Selesai mengikuti bacaan adzan, bersholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri sholawat. Lalu berdoa. Allahumma robba hadihi da'wati ta'wah. Kata Nabi, kholat lahu syafa'ati yaumal qiyam. Dia akan mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat. Kapan lagi bersolawat? Pada hari Jumat. Memperbanyak membaca solawat. Dewek-dewek. Sendiri. Sendiri. Kapan lagi baca solawat Pak? Saat tasyahud awal, akhir juga. Kapan lagi? Ketika sholat jenazah. Bersolawat ya. Sholat. Jadi sudah ada tempat-tempatnya. Ada orang bersin, zamannya Ibnu Mas'ud. Begitu bersin, langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibnu Mas'ud tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika bersin cuman membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa ada sholawat. Aja ngarang-ngarang dewek. Jadi harus betul-betul melihat prakteknya siapa? Rasul. Walaupun sholawat itu bagus apa jelek? Bagus. Bagus kalau nyontoh Nabi. Ikhlas. Nyontoh Nabi dan apa? Ikhlas. Begitu. Karena sholawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Karena dalam sebuah riwayat ada inna lillahi malaikatun. Allah memiliki para malaikat. Sayyahin, yang terbang. Berkeliling. Malaikat yang berkeliling. Yasihuna fil ard, berkeliling di muka bumi ini. Yuballighuna nabiyya salama ummatihi alaih. Menyampaikan salam umatnya kepada dia. Hadis dikeluarkan oleh Nasa'i. Naam. Sehingga ini kita cukup percaya. Percaya aja. Pernah lihat malaikat belum, Pak? Ada yang pernah lihat malaikat? Belum. Tapi ada ya? Ada. Buktinya malaikat yang mencabut maut. Malakul maut. Malaikat yang nyabut ruh. Pernah lihat kalau orang mau mati? Malaikat itu sedang mencabut ruhnya. Coba lihat kayak apa? Di mana coba posisinya? Ya, goib, tapi ada. Cukup kita imani saja. Demikian pula malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi untuk menyampaikan salamnya umat dari umat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya. Demikian hadis yang pertama. Beliau menutup celah pintu terjadinya apa? Kesyirikan. Dalam hadis ini, apa itu? Menjadikan larangan, menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya. Kubur di situ. Ya Rasulullah, ya Rasul. Minta syafaat kepada Rasul. Nah, jadinya kesyirikan. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Jadi kesyirikan. Atau sebagian bawa tisu. Tisunya digosok-gosok ke apa? Dinding kuburan Nabi. Lalu itu dibawa pulang. Nah, ini go apa namanya? Go jimat. Yang akan menolong dirinya nanti di hari kiamat. Wah. Allah Ustaz. Itu bahaya sekali. Makanya beliau berdoa. Allahumma la taj'al qabri wasanan yubad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ini berhala yang disembah. Di antara akan menggiring orang menyembah kuburan beliau, membuat acara setahun sekali. Apa itu? Perayaan. Ini pintu-pintu ke sana. Maka ditutup oleh beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakal bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.